Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah, dan seluruh anugerah yang sudah kita dapat nikmati dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini kita akan membahas lagi, yaitu tafsir Mutawalli Sya'rawi dalam surah Maryam ayat ke-87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani 'ahda. Artinya, mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Kasih. Ayat ini adalah memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan menerima azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka datang kepada Tuhan yang mereka sembah di dunia, mereka mengharapkan agar mendapatkan syafaat darinya, serta mereka agar mereka dikeluarkan dari azab tersebut. Tapi apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan mereka dahulu yang menjadi musuh-musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Maka oleh karena itulah, pada hari kiamat nanti Allah sudah memberitahukan kepada orang-orang ini bahwasannya mereka meminta pertolongan ataupun syafaat, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberinya. Yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai ikatan janji atau al-ahdu antara hamba Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam doa kita selalu menyebutkan, Allahumma inni as'aluka imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad. Artinya apa? Artinya ini kita meminta, ya Allah, imanan bika, beriman kepadamu ya Allah, wa wafa'an bi ahdika ya Allah, penuhilah kami, sanggupilah kami untuk memenuhi janji kepadamu ya Allah, wa ittiba'an li sunnati nabiyyika, mengikuti sunnah Rasulmu. Ini adalah merupakan perjanjian yang mana digariskan di dalam ibadah kita. Hal yang sangat mudah sekali, tidak ada payah, karena Allah sudah memberikan jalan, karena Allah sudah memberikan petunjuknya, karena Allah telah menurunkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Itulah paling cukup. Kalau kita laksanakan ini, kita tidak akan pernah tersesat, kita tidak akan pernah bingung dalam menghadapi kehidupan kita. Kita akan mendapatkan syafaat juga nanti di hari kiamat. Bahkan Allah mengatakan di sini, ittakhadha 'indar rahman. Bahasa ar-rahman adalah bahasa yang Allah sebutkan langsung, tidak memakai namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti hal ini akan dijelaskan oleh narasumber kita yang sudah ada di studio, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih berada di ayat 87 dari surat Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Mereka tidak berhak mendapat syafaat, pertolongan, kecuali orang yang mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Bagaimana perjanjian dengan Allah? Caranya menjalankan segala perintah Allah dengan iman dan takwa. Kaum kafir di akhirat kelak tidak berhak mendapatkan syafaat, yang pada ayat sebelumnya digambarkan, wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Kami akan menggiring orang-orang kafir yang durhaka itu ke neraka jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka terhuyun-huyun dalam penderitaan menuju hukuman, seperti sekumpulan ternak yang terdorong dengan rasa haus ke tempat air. Pada ayat ini kita menemukan kembali mereka menyerbu mencari air, tetapi terlempar ke dalam api neraka. La yamlikuna syafa'ah. Maunya mendapatkan air, maunya pindah dari neraka ke surga, tapi la yamlikuna syafa'ah. Mereka tetap berada di neraka walaupun tujuannya surga. Mereka menyerbu mencari air tetapi terlempar ke dalam api. Api adalah lambang penderitaan. Air pun bisa membuat orang menderita, tetapi air biasanya adalah sumber kehidupan agar manusia hilang dahaga darinya, agar manusia dapat bersih badan dan jiwanya, agar manusia dapat meminum, memakan tumbuh-tumbuhan yang juga tumbuh dari air, agar manusia dapat memakan hewan-hewan yang juga tumbuh dari air. Jadi, walaupun air bisa mendatangkan malapetaka seperti tsunami, tapi air lebih identik dengan kebahagiaan, dengan surga. Api pun bermanfaat, tetapi api identik dengan malapetaka. Untuk itu Allah menggambarkan di sini, mereka tidak mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan. Karena apa? Mereka ingin mencari air, tetapi tetap saja terlempar ke dalam api neraka. Karena mereka tidak pernah menjalankan segala perintah Allah dengan iman dan takwa kepadanya. Pendengar yang dimuliakan Allah, pemahaman kedua dari ayat ini dapat kita lihat juga, manittakhadha 'inda ar-rahman. Ar-rahman, Allah Tuhan yang Maha Pengasih. Disebutkan 'inda ar-rahman bukan 'inda Allah sebagai wujud bagaimana kasih sayang Allah kepada kita umat manusia. Allah mengatakan, aku sudah sungguh sangat kasih, sehingga dari 99 nama kasihku, nama terbaikku, kusebutkan yang terkasih paling banyak di dalam ayat-ayat tentang siksa. Karena apa? Ambillah pelajaran betapa Allah Maha Pengasih, sehingga dia mengingatkan kita ketika kita berada di dunia ini. Ambillah pelajaran bagaimana Allah telah memberikan fasilitas yang begitu kasih dan banyaknya kepada kita, sehingga wajar kalau kita bersyukur, dan syukur itu pun dibalas Allah dengan limpahan karunia dan kasih sayangnya. Maka wajar siksaan di neraka bagian dari keadilan. Ketika kita selamat, maka itu adalah limpahan kasih sayangnya. Iya. Demikian Ustaz Fajrul. Terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat ini mengingatkan kita kembali tentang ada sebuah janji yang selama hidup kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat yang baru kita dengar tadi, apakah janji tersebut yang dimaksudkan dalam ayat ini? Tentunya yang sebagaimana yang sudah disinggung Ustaz Zainal Arifin adalah amal kebajikan selama hidup kita di dunia. Kemudian ditambah syafaat yang telah diberikan Allah kepada orang-orang tertentu. Apa orang-orang tertentu itu? Yaitu segala amal kebaikan yang dilakukan mereka, semua itu akan menjadi tabungan akhirat kelak nanti untuk mereka itu sendiri. Yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya kebaikan itu tidak akan pernah lenyap. Albirru la yubla waddayyan la yamut. Begitulah, kebaikan tidak akan pernah punah ataupun lenyap. Waddayyan la yamut, dan orang-orang berbuat buruk juga tidak pernah akan berhenti. I'mal ma'syi'ta, kata Rasulullah, kama tadinu tudan. Kalau seandainya kamu sudah mengetahui perintah Allah dan larangannya, dan itu pun juga masih dikatakan pilihlah, terserah Anda. Tapi ingat, yang Anda kerjakan itu kalau buruk, Anda akan mendapat keburukan itu lebih parah lagi nanti ketika di akhirat kelak nanti. Tapi apabila kebaikan, kita akan mendapatkan, bahkan dengan kebaikan itu kita mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasulnya. Bahkan juga demikian menurut Imam Mutawalli Sya'rawi, bahwa kalau kita dapat memberi syafaat kepada saudara-saudara kita nanti di akhirat kelak nanti, begitulah sangat luasnya rahmat Allah. Maka dikatakan sini, indar rahman manittakhadha indar rahmani ahda. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah ini, yaitu kita mendapatkan ahdan, perjanjian itu ataupun syafaat itu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.